ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Sekarang dari apa yang saya jelaskan, saya ingin bertanya kepada seluruh hadirin. Salafi ini organisasi di mana? Ada yang pahami di organisasi? Baik, partai apa? Ada warga negaranya? Ahli sunnah orang Indonesia saja? Inilah agama Rasulullah. Penamaan-penamaan ini itu menampilkan Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah salafi, ahli sunnah wal jamaah, firqatul najiyah, dimanapun dia berada. Apapun warna kulitnya, apapun warga negaranya, apapun bahasa yang dia pakai. Ini yang menyatukan umat. Penamaan-penamaan ini tidak membawa kepada loyalitas yang keliru. Sebab dia loyalitasnya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Pimpinannya hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan penamaan kelompok jamaah. Ini kepada kelompoknya, pimpinan ormasnya, pimpinan jemaahnya. Jelas ya? Adapun as-salaf, jalan as-salaf, ini datangnya dari langit yang ketujuh, Allah yang menurunkannya kepada nabinya. Itulah jalan as-salaf. Ini harus dipahami. Ya. Hakikat dari as-salaf itu apa?